Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa nahmaduhu katsiran. Wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ashtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan mendapat mudarat, tidak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, bahwa di sini kaum kafir dan munafik tidak akan dapat memberi mudarat kepada Rasul, kepada para sahabat Rasulullah, karena mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak akan dapat memberi mudarat kepadanya. Semuanya ini demi ketentraman hati orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Artinya seolah-olah Allah mengatakan, wahai mukmin, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya perang melawan kekufuran, perang melawan apapun, bukanlah perang antara mukmin dengan kaum kafir, akan tetapi peperangan antara Tuhanmu dengan mereka. Pernyataan inilah sangat menenteramkan hati orang-orang yang beriman. Ya. Karena Allah berfirman, la yadurullaha syai'a. Artinya, yang sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang masa lalu, bahwasanya peperangan ini, wahai orang-orang yang beriman, bukan peperangan engkau, tapi peperangan akulah, kata Allah, bersama mereka. Artinya, ketika Allah mengatakan seperti itu, apakah mereka mampu melakukan sesuatu untuk melawan kehendak Allah? Tentu mereka tidak akan mampu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama dari adanya turun ayat tersebut yaitu Allah menginginkan aturan Allah itu agar aturan ini ditaati dan dilaksanakan. Ditaati dan dilaksanakan. Jika ternyata hal ini diabaikan, Dia akan memberikan sanksi terhadap siapa saja yang mengabaikan peraturan tersebut. Inilah. Jadi sanksinya dengan Allah mengatakan la yadurullaha syai'a. Artinya ini aku akan ikut andil dalamnya, bukan urusanmu wahai orang-orang yang beriman. Ini urusan aku juga. Jadi dengan Allah mengatakan seperti itu, tenteram sekali jiwa orang-orang yang beriman pada saat itu. Karena banyak sekali terjadi jual beli istilahnya ini. Kalau saya membeli sesuatu, berarti orang yang menawarkan itu untuk menggantikan dengan sesuatu yang lain. Kan begitu. Tapi ketika kita berada pada manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah sudah menurunkan firman-Nya, ketika Allah sudah menurunkan hukum dan syariat-Nya, datanglah manusia ingin menggantikannya dengan kekufuran. Ini kan sama, sangat naif sekali. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Bagaimana Allah itu menciptakan segalanya itu yang penuh dengan keindahan. Karena Allah mengatakan in la yaqbalu thayyib illa thayyib. Thayyib di sini artinya juga keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu sangat indah dan sangat menginginkan keindahan. Di sinilah kita perlu memikirkan bagaimana Allah itu selalu ingin mengajak hambanya itu kepada Allah, dalam arti kata untuk mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Iya, benar sekali Ustaz Fajrul. Kalau saya lihat di sini, jadi kata-kata istarol kufro bil iman, menjual kekafiran dengan iman, berarti iman itu modal. Modal, betul. Modal. Itu Ah, berarti timbul pertanyaan, berarti apakah setiap manusia itu lahir dalam keadaan iman? Iya. Sebenarnya iya. Karena dalam hadis Bukhari disebutkan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunasirani wa yumajjisani. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah Islam. Ya. Kenapa? Karena ayat selanjutnya mengatakan, hadis selanjutnya mengatakan kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi ada tiga agama setelahnya mengindikasikan bahwa sebenarnya manusia itu lahir dalam keadaan iman, beriman kepada Allah dan dalam keadaan Islam. Dan ini sesuai juga dengan surat Al-A'raf ayat 172 di mana Allah berkata kepada anak-anak yang akan dilahirkan di muka bumi ini, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Qalu bala syahidna." Betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Jadi anak-anak kecil tadi itu lahir sebenarnya dalam keadaan iman, dan sebenarnya semua manusia ini ada mempunyai insting untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kehidupan dunia inilah akhirnya mereka menjual keimanan dengan kekufuran tadi, Ustaz Fajrul. Bagaimana Ustaz Hanafi? Ya, alhamdulillah saya melihat di sini bahwa persoalan keimanan ini adalah persoalan yang menjadi inti dalam kehidupan manusia. Iya. Ternyata kemudian banyak yang tidak beriman itu mungkin karena pilihan mereka. Iya. Pilihan itu sebagaimana yang pernah diucapkan Allah, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Iya. Kami tunjuki ini jalan yang lurus. Ada yang kafir, ada yang bersyukur, ada yang beriman, ada yang kufur. Nah, maka kita melihat di sini banyak sekali Allah melihat bahwa tidak akan dapat memberi mudarat orang-orang kafir itu terhadap apa yang mereka inginkan, kecuali hanya kerugian untuk mereka. La yadurrullaha syai'a. Jadi tidak akan pernah memudaratkan siapapun. Tidak juga Allah, tidak juga orang mukmin. Sebab apa? Orang mukmin kalau dia sabar terhadap kesulitan yang diakibatkan oleh orang kafir, dia dapat pahala. Iya. Ya, sekarang inilah Amerika suka hatinya aja. Bilang teroris lah, apa segala macam, semuanya dicurigai. Sabar kita. Ya, setiap detik dia menghujat kita sebagai umat Islam, setiap kali itu dia umat Islam berpahala. Iya. Allah juga tak ada masalah bagi Allah. Yang hanya rugi ya mereka yang rugi. Mereka yang rugi. Rekayasa-rekayasa mereka rugi. Begitu terjadi pembunuhan di universitas yang Virginia. Terkenal Virginia, rasa takut itu begitu berlebihan. Iya. Sampai tidak bisa kita melihat bagaimana kondisi peperangan yang terjadi di dalam universitas itu. Bagaimana sosok jenaka. Mengerikan sekali. Karena apa? Karena begitu malunya mereka, begitu meneror orang, menunjuk orang teroris, rupanya di dalam rumahnya sendiri banyak teroris. Jadi betul-betul mengerikan sekali. Karena iman itu sendiri menunjukkan bahwasanya kekufuran itu tidak akan membawa dampak apa-apa kecuali kesulitan dan kemudaratan bagi orang pelakunya. Iya. Silakan Ustaz Fajrul. Memang kalau kita lihat bukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali orang menggantikan keimanan itu yang kepada yang lebih buruk. Sepertinya sudah banyak orang mengatakan seperti perkataan seperti ini, mendapatkan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kan berarti menggantikan innalladzina ashtarau kufra bil iman. Dia punya iman tapi dibelinya kekafiran. Membelinya kekafiran dengan harga iman. Dengan harga iman. Subhanallah. Padahal Allah 15 abad silam sudah berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Allah akan mesti memberikan kalau seandainya hamba-hambaku ini meminta. Meminta apa? Makanan. Allah akan memberikan makanan. Ya, berusaha, Allah berusaha. Kan begitu. Meminta apa saja berikan. Kebaikan dunia. Kebaikan dunia. Ada satu hal Ustaz Fajrul saya melihat. Ternyata kerahman Allah bagi orang mukmin itu sudah disediakannya jutaan tahun yang lalu. Iya, benar sekali. Buktinya di mana saja ada negara Islam yang mayoritas penduduknya di bawahnya banyak minyak. Sumber daya alam. Sumber daya yang luar biasa. Jangankan di bawah, di atasnya pun gunungnya pun emas. Subhanallah. Nah, itu kan hebat, luar biasa. Tapi terkadang itulah tadi, kita suka membeli kekufuran dengan praise keimanan. Iya. Sehingga kita yang rugi. Iya, di sisi lain saya melihat juga Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul, terlihat agama Islam ini menakut-nakuti. Di sini disebut walau ma'azabun alim. Setelahnya walau ma'azabun muhim. Sebelumnya walau ma'azabun azim. Azab yang besar, azab yang pedih, azab yang menghinakan. Sikit-sikit azab, sikit-sikit neraka. Ustaz ini taunya neraka azab. Enggak ada bagaimana memakmurkan bumi ini enggak dipikirkannya. Ini adalah pertanyaan, jawaban apa? Pertanyaan orang yang tidak memahami Al-Qur'an dan keimanan yang benar. Iya. Sebenarnya ketakutan dan harapan itu adalah sumber peradaban manusia. Betul. Orang yang takut akan bersiap-siap. Betul. Bayangkan Ustaz Hanafi, sekarang ini orang takut mati di mobil. Iya. Gara-gara takut mati di mobil, bagaimana kita melihat safety? Iya. Bagaimana penyelamatan manusia itu dibuat sedemikian rupa? Ada balon. Iya. Ada balon apa namanya itu? Balonnya. Ah, itulah balon. Ada seatbelt-nya lagi, seatbelt-nya lagi. Ada bumpernya. Itu karena apa? Karena takut mati. Begitu juga orang yang takut kebakaran. Di sana sini dibuatlah pemadam kebakaran, terus ada air yang stok untuk misalnya terjadi kebakaran dia bisa ambil dari situ. Itu karena takut kebakaran. Begitu juga orang yang takut tidak lulus, maka dia belajar bersungguh-sungguh. Jadi ketika umat Islam menakut-nakuti akan adanya hari akhirat, akan adanya kiamat, akan adanya neraka dan surga, bukan berarti umat Islam ini cuma taunya menakut-nakuti. Betul. Ada prinsip yang lebih besar dari itu, supaya hidup kita yang sekali di muka bumi ini seimbang, menjadi hidup yang berarti. Betul. Yeah. Nah, jadi untuk apa hidup di dunia ini rupanya kita habiskan begitu saja sia-sia. Sahih. Jadi umat Islam yang beriman kepada Allah, yang takut kepada hari akhirat, takut adanya neraka, umat yang paling menghargai waktu. Jadi menakut-nakuti ini bukan omong kosong. Berkat takutlah peradaban dunia ini menjadi makmur dan sejahtera. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriatan dhi'afan. Intinya apa? Wal yakhsha. Hendaklah takut. Iya. Supaya bekerja sungguh-sungguh. Iya, agar generasi lebih bagus. Lebih bagus. Jadi jangan-jangan Anda tinggalkan generasi dalam kondisi dhi'af. Ini lemah. Lemah iman, lemah fisik, lemah ekonomi, lemah mental, lemah akidah, dan lemah-lemah yang lain. Akhirnya kita bekerja, menghargai waktu, bersilaturahim, itu kan semua modal kita ya. Kita sajalah sebagai pemuda misalnya, sebagai orang yang punya anak satu atau anak dua, atau masih muda, masih lajar. Ya, kita takut kita lah masa akan datang itu bagaimana. Kita berusaha bekerja keras. Iya, benar. Bagaimana kita punya, misalnya ada saving harta untuk anak kita, untuk sekolah anak kita, dan mendidik anak kita di tempat yang layak, gitu kan, supaya menjadi generasi mukmin yang soleh, gitu kan. Dan inilah yang seharusnya difikirkan oleh para pemuda-pemuda yang di bawah umur 40 tahun. Iya. Artinya umur 25, 27, 35, jangan ongkang-ongkang di kedai kopi. Minta kopi separuh, nanti minta tambah lagi. Akhirnya apa? Tak keladang-keladang dia, nggak ke sawitnya, nggak kerja dia akhirnya. Itulah nikmat, istilahnya kekosongan namanya. Iya, nikmat kekosongan. Makanya dalam suatu kata pepatah, innal jidata wal faraha mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Betul. Bukan rusak saya, tapi lebih rusak daripada rusak itu. Bila al faraha ini tidak diisi. Tidak diisi dengan kebaikan. Ini kan saya melihat ada juga pepatah lagi mengatakan, illam tashghal nafsak bil khair shaghalatka syaitanu bisyar. Iya. Jika Anda tidak memanfaatkan waktu Anda untuk yang baik-baik, datang syaitan mencaplok, diarahkannya kepada yang buruk. Iya. Jadi terserah, tergantung kita sebenarnya untuk mengantisipasi dunia ini. Maka ketika Allah mengatakan itu, sebetulnya bukan menakut-nakuti, tapi Allah menginginkan di balik itu kehidupan yang lebih abadi. Betul. Maksudnya untuk menguatkan diri kita, memantapkan diri kita untuk mencapai kehidupan yang lebih abadi itu. Sahih. Lain dengan setan. Iya. Kalau setan itu sebetulnya dia yang penakut, gitu. Makanya dibisikkannya supaya nanti ada kawannya nanti di akhirat. Menakut-nakuti orang bukan pula. Saja kebaikan abadi di akhirat. Iya. Tapi ketika kita berbuat baik di dunia ini, kelanggangan hidup pun akan tercermin dari diri, keluarga kecil, masyarakat, dan dunia ini. Jadi sebenarnya kebaikan itu bukan saya di akhirat, di dunia ini, di dunia pun ini akan terasa manfaatnya. Jadi manfaat kebaikan fid dunia wal akhirah. Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilu salihati man amila minkum min zakarin aw unsa fahuwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu hayatan thayyibah itu adalah sebuah jaminan bahwasanya amila salihan wa huwa mu'min. Jadi beginilah Allah menjanjikan kebaikan untuk kita. Silakan Ustaz. Kenapa Allah berfirman mengatakan di akhir ayat ini walahum azabun alim? azab yang sangat pedih. Karena mereka mengerti, maksudnya mereka beriman sebelumnya itu, bukan tidak beriman, tapi di pertengahan jalan mereka selalu tergiur dengan bisikan-bisikan setan, sehingga tertukarlah keimanan mereka itu kepada hal yang lebih buruk daripada itu. Padahal Allah menginginkan hambanya itu satu hal yang baik dan akan dia rasakan nanti di akhirat, tapi begitulah dalam perjalanan. Maka dia mengatakan wala, maka Allah berfirman walahum azabun alim. Beda dengan Allah mengatakan walahum azabun muhin. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan bagi mereka azab yang menghinakan, karena mereka merasa di dunia itu mereka akan abadi. Jadi kalau orang mengingatkan dia dengan perintah Allah dan Rasulnya, gak mau dia. Artinya ah apalah itu katanya. Gini juga yang berhasil, banyak penawak berdoa nanti miskin juga nyawa, katanya begitulah kira-kira. Seakan-akan dia menempuh kehidupan abadi. Maka ketika di akhirat nanti Allah mengatakan, ini yang kau banggakan di dunia, lihat nih azab ini yang tidak dapat lepas dari dirimu. Ah begitulah Allah mempertunjukkan. Maka dikatakan itu walahum azabun muhin, azab yang sangat menghinakan bagi dirinya. Karena dia merasakan kehidupan di dunia ini adalah kehidupan abadi. Padahal Allah sudah jauh hari mengatakan adalah kehidupan dunia ini untuk mencapai kehidupan akhirat. Makanya Allah selalu mengiringi kita dengan peringatan-peringatan. Rasulullah saja sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapatlah sampai betul-betul misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul tercapai sesuai dengan harapan. Begitulah saking sayangnya Allah. Jadi jangan kita merasakan ketika Allah berfirman walahum azabun alim itu menakut-nakuti, tapi sebetulnya disitulah letak kasih sayang Allah supaya kita itu langgam sampai ke akhirat kelak nanti dapat merasakan nikmat tersebut. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada hari ini dapat menyejukkan iman kita. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustadz Haji Zainal Arifin dan Ustadz Haji Ismet Hanafi. Kami semuanya berterima kasih atas kesetiaan para pendengar di Radio Republik Indonesia di mana saja kalian berada, di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan hal ini dapat menyejukkan iman kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.